Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi sirati khairil bariyah karya al-imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Ayuhal ghadafillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dua bait yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, di mana kedua bait tersebut adalah sebagai muqaddimah atau pendahuluan sebelum beliau melanjutkan bait-bait berikutnya yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala pada bait yang berikutnya, qala wa ba'du haka siratal rasuli manzumatan mujazzatal fusuli. Wa ba'du, adapun setelahnya, ay ba'da alhamdi wa thana thumma salati ala khairil anbiya al mahmudi fil ardi wa fis sama, yaitu setelah aku sebutkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang terpuji di langit maupun di bumi. Haka siratal rasul. Haka, haka maknanya adalah khudh, ambillah ini. Dan kalimat haka di dalam bahasa Arab ini terdiri atau tersusun dari dua kata. Kata yang pertama adalah ha sebagai ismu fi'il amr yang bermakna khudh. Dan kata yang kedua adalah kaf lil khitab, untuk menunjukkan orang yang diajak bicara. Haka siratal rasul, ambillah ini sirah, kisah hidup Rasulullah SAW. Sirah secara bahasa maknanya adalah at-tariqah, bisa dilihat dalam al-qawamis al-arabiyah, kamus-kamus bahasa Arab, makna asal dari sirah adalah at-tariqah, jalan hidup seseorang. Sehingga kalau maknanya adalah at-tariqah, jalan hidup seseorang, bisa jadi tariqah tersebut adalah tariqah hasanah, mencakup juga tariqah sayyi'ah, jalan hidup dengan biografi atau terjemah yang baik, atau jalan hidup seseorang yang mungkin terjemah biografinya jelek. Itu secara umum namanya sirah. Adapun secara istilah, tapi para ulama tidak ada yang mengkhususkan untuk menyebutkan apa yang dimaksud sirah secara istilah, sehingga maknanya adalah kembali kepada makna al-lughawi tadi. Namun ketika kita membahas sirah Rasul, jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mutlak yang dimaksud dengan sirah di sini adalah sirah sayyi'ah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan sirah Rasul definisinya adalah dzikru akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam mundzu wiladatihi ila an lahiqa birrafiqil a'la. Mempelajari tentang kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan beliau dilahirkan sampai dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. Ini maksud dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'lum ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah min azka sirah ala al-itlaq. Secara mutlak termasuk sirah atau biografi hidup yang paling baik. Tidak ada biografi hidup dari seorang manusia pun yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai sayyidu waladi Adam, pemuka anak-anak Adam. Beliau yang paling mulia. Beliau yang paling tinggi derajatnya. Pun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, pemuka para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita meyakini bahwasanya para nabi Allah, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang terbaik di zamannya. Nah, mereka barisan orang-orang yang terbaik itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia kedudukannya. Maka tidak dipungkiri bahwasanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azka siratin 'alal itlaq, la kana wa la yakunu mithluha. Setelahnya atau sebelumnya tidak akan ada biografi seseorang yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih mulia dibandingkan biografi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, haka siratal rasul, inilah sirah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul yang dimaksud di sini sudah barang tentu adalah Muhammad SAW. Beliau sebagai khatamun nabiyyin, imamul awwalin wal akhirin shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Kemudian pada bagian bait yang kedua, beliau menyebutkan manzumatan mujazzatal fusuli. Manzumatan adalah pecahan dari kata an-nazm, nun, dha, dan mim, yang makna asalnya di dalam bahasa Arab seperti yang disebutkan oleh Ibnu Faris, demikian juga yang lainnya. Makna asal manzumah adalah sesuatu yang terangkai satu dengan yang lainnya, yang tersusun satu dengan yang lainnya. Sehingga yang disebut dengan manzumah adalah al-kalam al-mauzun al-muqaffa, susunan kalimat-kalimat yang telah memiliki wazan, timbangan tertentu yang rapi. Insyaallah yang sudah belajar bahasa Arab atau sedikit belajar nahwu dan sharaf mengerti apa maksudnya. Jadi bait syair di dalam bahasa Arab itu sudah punya wazan, sudah punya buhurnya, sudah ada aturannya bagaimana cara kita bersyair. Tidak serta-merta kemudian seperti apa namanya seorang yang hanya mendendangkan kalimat-kalimat indah. Bukan, syair punya aturannya, ada wazan-wazannya. Nah, yang beliau maksudkan dengan manzumah fi siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau sebutkan pada risalah ini berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk rangkaian bait-bait syair. Rangkaian bait-bait syair. Mujazzatul fusuli. Mujazah maksudnya adalah mukhtasarah. Beliau buat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam rangkaian bait-bait syair dengan ringkasan yang mencakup semua fasal-fasal penting terkait kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yasula hifdzuha wa fahmi mahawatuhu. Sehingga mudah untuk dihafal dan mudah untuk dipahami. Poin-poin penting yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bait yang berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awal amal fili lakinnamal mashhuru thani ashrihi fi yawmil ithnaini tulu'a fajrihi wa wafaqal ashirina min naisana wa qablahu hina abihi hainu abihi hana. Mauliduhu, maulid maksudnya adalah kapan kelahiran Nabi SAW. Nah, mulai bait ini, bait yang ketiga seterusnya, beliau sudah akan membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau memulainya dengan menyebutkan kapan dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kata beliau mauliduhu fi ashiril fadili. Beliau dilahirkan pada tanggal yang ke-10 dari al-fadil. Al-fadil yang dimaksud adalah bulan Rabi'il al-awwal. Bulan Rabi'ul awwal disebut dengan bulan al-fadil. Amal fili, pada tahun gajah. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Pada bait yang ketiga ini menunjukkan bahwasannya Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, beliau lebih memilih pendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal yang ke-10. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah. Amal fili, di tahun gajah. Apa maksudnya amal fil? Ay fil am al-ma'ruf bi'amil fil lil qissatil ma'rufa allati waqa'at fi dhalikal am li Abraha wa junudihi. Disebut dengan tahun gajah karena di tahun itulah ada sebuah peristiwa besar di mana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha menuju Makkah al-Mukarramah bertujuan hendak menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum sampai di sana, Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu menghancurkan pasukan tersebut. Ayolah kata fillah rahimani wa rahmakumullah. Orang-orang Arab dahulu, bahkan mungkin sudah termasuk kebiasaan manusia hingga zaman sekarang, menamakan satu tahun yang di dalamnya ada sebuah peristiwa besar dengan nama peristiwa tersebut. Kenapa tahun itu disebut dengan tahun gajah? Karena ada peristiwa dari tentara bergajah. Demikian juga sekarang mungkin orang menyebut seperti itu. Ada peristiwa apa di tahun-tahun kita sekarang ini yang besar? Peristiwa tentang Amrad Corona. Sehingga tahun semenjak munculnya virus tersebut tahun 2019 sampai sekarang disebut dengan tahun-tahun Corona. Yang seperti ini biasa. Dan semenjak zaman dahulu orang-orang Arab pun menggunakannya. Baik, mau dibahas kisah Abroha? Dibahas? Baik, kenapa disebut dengan amal fil dan kenapa disebut dengan pasukan bergajah? Kisahnya secara ringkas, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa riwayat seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Namun di sini kita akan mengumpulkan beberapa riwayat yang ada menjadi sebuah kisah tentang pasukan bergajah tersebut. Wa qissatu ashabil fil, dengan ringkas adalah dahulu di negeri Yaman hidup seorang gubernur dari An-Najasyi. Najasyi adalah sebuah gelar bagi raja-raja Ethiopia. Mereka bergelar dengan Najasyi. Sebagaimana raja-raja Yaman bergelar dengan julukan Tubba. Raja-raja Persia bergelar dengan Kisra. Raja Romawi bergelar dengan Kaisar. Kemudian gubernur-gubernur Romawi yang memerintah Syam, mereka biasa disebut dengan Herakl. Nah, Abroha ini adalah salah satu gubernur yang diperintahkan oleh Najasyi, yang ketika itu Najasyi kerajaannya menguasai sebagian dari daerah Yaman. Dia melihat bahwasannya bangsa Arab memiliki sebuah rumah, yang dimaksud adalah Ka'bah, di mana hampir setiap tahun rumah itu selalu didatangi dengan jumlah yang sekian banyak dari manusia, orang Arab maupun dari luar Arab, semuanya datang ke bangunan tersebut. Nah, muncul iri dari Abroha, sehingga dia berniat meminta izin kepadanya Najasyi, berniat membangun sebuah kanisah, sebuah gereja besar di Yaman ketika itu. Dibangun dengan luas yang belum pernah ada yang membangun sebelumnya. Jadi gerejanya luas, kemudian tinggi, dan dihiasi dengan emas dan perak. Atapnya itu semua dengan emas, bukan dengan cat emas, asli dengan emas disiram. Baik, kemudian dia menyeru semua manusia, baik dari bangsa Arab, terutama bangsa Yaman, semuanya disuruh untuk setiap tahun bisa sering ke gereja tersebut. Niatnya untuk menandingi Ka'bah. Dan gereja itu disebut dengan nama Al-Qulais. Gereja Al-Qulais. Kenapa dinamakan Qulais? Qulais itu adalah sesuatu yang tinggi. Jadi Abroha menginginkan bahwasannya bangunan itu, gereja itu menjadi tempat ibadah tertinggi dan termegah di Jazirah Arab ketika itu. Sebagaimana apa yang kita pakai di atas kepala, apa namanya dalam bahasa Arab? Qolan suah. Pecahan katanya sama. Qaf, lam, nun, sin. Taqol nasa. Yaitu sesuatu yang berada di paling atas. Kenapa dinamakan qolan suah? Karena berada di paling atas. Nah, gereja itu disebut dengan gereja Al-Qulais karena bangunannya paling megah dan paling tinggi. Baik. Kemudian suatu kali, kharaja rajulun min Kinanata ila hadhil kanisah. Ada seorang Arab, Badui Arab dari Bani Kinanah, datang ke gereja tersebut. Kemudian masuk di dalamnya ketika malam hari, saat sedang tidak ada orang dan gereja itu tanpa pengawasan. Dia masuk ke tempat itu, kemudian yaqdi hajatuhu al-insaniyah fiha. Buang hajat di sana, bukan buang sampah. Buang hajat di sana malam hari. Setelah itu pergi. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali segelintir orang yang mereka tidak tahu siapa, tapi mereka yakin itu orang Arab karena beda orang Arab Hijaz dengan Arab Yaman, terlihat beda. Nah, di pagi harinya Abroha mendapati ada kotoran manusia di dalam bangunan yang semegah dan sebesar itu. Dia marah, kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, siapa yang melakukan ini? Dipanggil semua, ditanya satu persatu, diinterogasi semuanya. Kemudian ada seorang yang mengatakan bahwasannya yang melakukannya adalah seorang dari Arab. Maka mendengar itu Abroha pun marah. Dia marah dan mengumpulkan semua pasukannya, lalu berangkat ke Makkah. Yuridu hadmal Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah karena sakit hati dilecehkan oleh seorang Arab. Kemudian berangkatlah Abroha ke sana membawa beberapa gajah-gajah besar. Pasukan bergajah sebetulnya bukan termasuk tradisi dari bangsa Yaman, tapi pasukan membawa gajah itu biasanya adalah tradisi dari Persia. Tetapi Abraha membawa serta gajah-gajah karena bertujuan tadi menghancurkan Ka'bah dengan bangunan yang hanya sederhana, konstruksinya juga ketika itu masih sederhana, sehingga dengan beberapa ekor gajah niatannya adalah bisa roboh. Maka dibawalah gajah-gajah itu beberapa, termasuk gajah milik Abraha yang diberi nama Mahmud. Dibawalah gajah-gajah itu. Nah, keanehan mulai terjadi ketika Abraha dan pasukannya keluar dari Yaman masuk menuju tanah Arab. Ketika sudah berada di tanah Arab, gajah-gajah itu kalau diarahkan ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram, tanah haram, mereka tidak mau bergerak. Semuanya diam, menolak untuk bergerak. Tapi begitu diarahkan ke arah yang lain, ke arah Mesir atau ke arah timur, barulah gajah itu bergerak, bahkan lari. Tapi kemudian Abraha terus memaksa gajah-gajah itu untuk maju sedikit demi sedikit. Kemudian terjadilah ada sebuah kisah di mana Abraha merampas ternak dari Abdul Muttalib. Berapa jumlah yang dirampas? 200 ekor unta milik Abdul Muttalib yang sedang digembalakan dirampas oleh Abraha. Besar sekali, 200 ekor unta digembalakan tanpa dijaga, dan itu di selatan Makkah, agak jauh. Berapa jumlahnya kalau rupiah itu? Puluhan miliar dibiarkan. Nah, disita oleh Abraha. Mendengar kabar itu, Abdul Muttalib kemudian menemui Abraha, meminta lagi unta-unta yang disita oleh Abraha tadi. Nah, Abraha pun keheranan. Abdul Muttalib kan termasuk salah satu dari suku Quraisy, orang yang mengurusi Ka'bah, yang punya kepemimpinan ketika itu. Tapi datang bukan untuk memohon Abraha tidak usah ke Makkah, melainkan datang hanya untuk meminta unta-untanya. Kembalikan unta-unta saya. Heran Abraha, aku berangkat dengan pasukan sebesar ini hendak menghancurkan rumah yang kalian bangun, yang kalian tinggal di sana, tapi engkau datang ke sini hanya untuk meminta unta. Apa kata Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku adalah pemilik unta-unta ini, sementara rumah itu lah Rabbuha, dia memiliki Rabbnya sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menjaga unta-untaku, maka Allah yang akan menjaga rumahnya. Melihat benar-benar Abdul Muttalib tidak bingung dengan kedatangan pasukan bergajah itu, dan bulat tekadnya hanya untuk meminta unta-unta itu, maka unta-unta itu dikembalikan lagi. Karena memang tujuannya bukan itu. Kalau tujuannya mencari harta, ini jumlah yang sangat besar nih. Dirampas semuanya, tapi dikembalikan. Maka pulanglah Abdul Muttalib dan memberitahukan kepada seluruh penduduk Makkah. Tidak ada yang panik. Mereka hanya berlalu, menyingkir dari Ka'bah ke atas bukit-bukit. Dan Abdul Muttalib berdoa di sana, disebutkan dalam riwayat. Abdul Muttalib berdoa di sana dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya punya apa yang menjadi tanggung jawab saya, dan Ka'bah adalah tanggung jawab Engkau, maka bilalah rumahmu." Seketika itu kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, datanglah sahabah gumpalan awan gelap. Ada yang menyebutkan dari arah Yaman, ada yang menyebutkan dari arah Mesir. Intinya dari arah laut menuju ke Makkah. Gumpalan awan-awan hitam itu seperti mendung yang gelap. Nah, setelah awan-awan itu datang, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Tidakkah kalian melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap pasukan bergajah? Tidakkah kalian melihat apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka makarkan, tipu daya mereka itu sia-sia? Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan bebatuan dari neraka sijil. Masing-masing burung membawa 3 buah batu, satu di paruhnya dan yang dua lain di kakinya, di cakarnya, lalu dilemparkan batu-batu itu kepada pasukan bergajah tersebut. Tidak ada satupun yang bisa lolos, semuanya dilempari, dan batu itu ketika mengenai kepala akan langsung tembus sampai ke bawah. Disebutkan dalam satu riwayat, Abraha berhasil lari, lolos sampai hampir mendekati negeri Yaman. Tapi ketika masuk Yaman, karena tadi tubuhnya sudah dilempari batu-batu panas, maka dia pun meninggal sebelum sampai di tempatnya. Allah Subhanahu wa taala faja'alahum ka'asfin ma'kul, menjadikan pasukan-pasukan yang sombong tadi, yang hendak menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala tadi, menjadi seperti dedaunan yang dimakan dimakan ulat, berlubang semua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, di tahun inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan. Tayyib. Kemudian kata Nazim rahimahullah ta'ala, lakinnamal masyhuru thani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Lakinnama, akan tetapi, al masyhuru, pendapat yang masyhur. Ini isyarat dari beliau bahwasannya terkait kapan tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama berselisih kapan tanggal tepatnya. Kalau bulannya tidak ada yang berselisih. Nabi SAW lahir di bulan Rabi'ul Awal. Hanya kapan tanggalnya? Ibn Abi Lais tadi berpendapat bahwa Nabi lahir tanggal 10. Tanggal 10 Rabi'ul Awal. Menurut pendapat yang masyhur, sebagaimana disebutkan pada bait yang keempat, jumhur berpendapat bahwasanya Nabi SAW lahir fi tsani ashrihi, tanggal 12 Rabi'ul Awal. Fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi, di hari Senin ketika mendekati fajar terbit. Tayyib. Jadi kita dapat beberapa poin dari tanggal kelahiran Nabi SAW. Yang pertama terkait bulan atau terkait tahun. Tahun tidak ada perselisihan bahwa Nabi dilahirkan di tahun gajah. Yang kedua, terkait bulan. Tidak ada perselisihan bahwa Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabi'ul Awal. Yang ketiga, hari. Tidak ada perselisihan bahwa Nabi SAW dilahirkan di hari Senin. Yang keempat, waktu. Juga tidak ada perselisihan bahwa Nabi SAW dilahirkan mendekati atau setelah sholat subuh, di waktu fajar. Ini bisa kita ambil faedah dari bait kedua yang disebutkan oleh beliau, fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Beliau dilahirkan pada hari Senin ketika mendekati waktu fajar. Baik, wa mujmalu hadhihi al-aqwal allati hasala fiha al-khilaf kama dzakara Ibnu Katsir rahimahullah huwa 'ala nahwi tali. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau As-Siratun Nabawiyah, Ibnu Katsir punya banyak kitab sirah, termasuk yang menjadi acuan dari Ibnu Abil Iz membuat manzumah ini adalah kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Beliau juga punya kitab yang lebih panjang namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Dan beliau juga punya kitab khusus membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam As-Siratun Nabawiyah beberapa pendapat para ulama tentang tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca? Baik, kita baca. Pendapat yang pertama, Qila lailataini khalata min syahri Rabi'inil Awal. Beliau dilahirkan pada tanggal kedua bulan Rabiul Awal. Qalahu Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab. Ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Isti'ab. Wa rawahu Al-Waqidi an Abi Ma'syar Najih Ibnu Abdurrahman Al-Madani, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah dari Abu Ma'syar Najih Ibnu Abdurrahman Al-Madani. Tayib. Pendapat yang kedua, wa qila li thamanin khalauna minhu, yang berpendapat bahwasannya beliau lahir pada tanggal ke-8. Tanggal 8 Rabiul Awal. Tayib, pendapat ini dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Humaidi dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Dan Al-Imam Malik memiliki riwayat tentang tanggal tersebut. Demikian juga Aqil dan Yunus Ibnu Yazid dari Al-Imam Az-Zuhri dari Muhammad Ibnu Jubair Ibnu Mut'im rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Pendapat yang ketiga, wa qila li 'ashrin khalauna minhu. Beliau lahir pada tanggal ke-10 Rabiul Awal. Dan ini adalah pendapat dari beliau sendiri, Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah. Ini dinukilkan dari Ibnu Dihyah di dalam kitab beliau dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah dari Abu Ja'far Al-Baqir. Demikian juga diriwayatkan oleh Mujahid dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Tayyib. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Pendapat keempat, mereka yang mengatakan li thintai asyrah khalat minhu, bahwa Nabi SAW dilahirkan tanggal 12 Rabi'ul Awal. Pendapat yang terakhir ini sebagaimana disyaratkan oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi tadi, bahwa ini adalah pendapat jumhur ulama sirah. sebagaimana yang dinaskan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitabnya, demikian juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah di dalam musnaf beliau, dari Affan, dari Sa'id Ibnu Mina, dari Jabir, dari Ibnu Abbas, Jabir Ibnu Abdullah dan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berdua mengatakan, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fili yaumal itsnain ats-tsani asyar min syahri rabi'il awal wa fihi bu'itha wa fihi urija bihi ila as-sama' wa fihi hajara wa fihi mata. Kata Jabir dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah pada hari Senin tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Jelas lafadznya. Wa fihi bu'itha, dan padanya juga beliau diutus. Fihi di sini kembali ke yaumul itsnain. Di hari Senin Nabi dilahirkan, di hari Senin Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Wa fihi urija bihi ila sama, hari Senin juga Nabi diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Wa fihi hajara, dan di hari Senin juga Nabi berhijrah keluar dari kota Makkah menuju Madinah. Wa fihi mata, dan di hari Senin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah azza wa jalla. Baik. Demikian juga yang menguatkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa Senin Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan dengan hari Senin, dan ini sebagaimana kita sebutkan tadi, kelahiran beliau di hari Senin, tidak ada perselisihan. Semuanya sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin di waktu subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila 'alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, dan hari Senin adalah hari di mana aku diutus sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini juga dikuatkan dengan ucapan kakek beliau Abdul Muttalib, sebagaimana yang diriwayatkan atau disebutkan dalam Sirah Al-Halabiyah, bahwa Abdul Muttalib pernah mengatakan, "Wulida li al-lailata ma'as-subhi mauludun." Cucuku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan malam hari tadi mendekati waktu subuh. Malam hari tadi mendekati waktu subuh. Dan itu juga tidak ada perselisihan. Ada yang merinci, yang menarik ke belakang dengan kalender Masehi. Ada yang mengatakan bahwasannya Nabi SAW, atau nanti kita bahas, beliau dilahirkan di tahun 571 tanggal 20 Februari. Ini disebutkan oleh Nazim rahimahullah pada bait yang kelima. Insyaallah taala akan kita sebutkan atau kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wa wafaqal 20 min Naisan wa qablahu haynu abihi Hana. Dan itu bertepatan dengan tanggal 20 dari bulan Naisan. Insyaallah kelengkapannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.